Alhamdulillahumma kasiran ghaiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakatuh. Selamat melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Syarif Yusuf Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilah Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulami Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa an Jundabin marfu'an Jundab Ibn Ka'ab Al-Azri. Hadis ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan hadis sahih darbatun bisayf rawahu Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mauquf. Bahasanya pidananya atau hukumannya seorang tukang sihir darbatun bisayf yaitu dibunuh dengan pedang. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyatakan yang sahih adalah hadis mauquf. Mauquf yaitu perkataan sahabat yaitu Jundub. Qala syarah rahimahullah ta'ala yang dimaksud dengan hukuman bagi seorang tukang sihir ini dibunuh dengan pedang yaitu hukuman di dunia secara syar'i, secara syar'inya. Dan ini tentunya yang melaksanakan adalah pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin yang berkewajiban menegakkan hudud, menegakkan pidana bagi para pelanggar syariat Islam. Bukan kepada individu atau kelompok-kelompok tertentu dari kaum muslimin. Asy-Syarah Ta'ala Asy-Syarah Ismari keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Lamma kana as-sihru min akhdar al-amrad al-ijtima'iyyah lima yanjiu anhu min al-mafasid al-mu'akkadah wa nataja'i al-khabithah min al-qatl wa al-amal bil-batil watafriq bainal mar'i wa zawjihi ja'alallahu lahu ilajan syafian bi istisalihi jumlatan wahidah bi qatli sahir hatta yastaqima mujtama' bi fada'ilihi wa taharatihi wa istiqamatihi. Di mana tatkala sihir ini adalah sepaling bahaya-bahayanya dari penyakit yang ada pada masyarakat yang tentunya akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang parah dan mengakibatkan kejelekan-kejelekan yang ada di masyarakat. Karena sihir ini adalah perbuatan para setan, perbuatan setan. Tatkala praktek-praktek perbuatan setan marak di masyarakat, maka sungguh ini adalah menghancurkan masyarakat itu sendiri. Karena dekat dengan para setan, dibimbing oleh setan tentunya akan merusak baik itu sisi agama maupun sisi sosial masyarakatan. Minal qatl wa akhdil amwal bil batil. dengan amal yasir tersebut akan terjadi pembunuhan. Berapa banyak di masyarakat orang tidak tahu-tahu karena sebab-sebab tertentu akhirnya apa? Tahu-tahu perutnya menggembung. Beberapa pekan atau hari dibawa ke rumah sakit dicek, tidak ada apa-apanya. Tidak ada, tidak bisa dideteksi penyakitnya apa. Tidak bisa kencing, tidak bisa buang air, tidak bisa kentut. Akhirnya beberapa bulan dibawa lagi ke rumah, akhirnya meninggal. Maka amalia seperti ini tentunya amalia sihir, membunuh seseorang dengan perantaraan para syaitan. Dan ini adalah lebih jahat dan lebih sulit untuk diberantas. Setiap orang yang mati tidak bisa ditemukan pelakunya. Kalau pembunuhan secara nyata mudah pemerintah untuk apa? Untuk mengusut, untuk. Namun kalau dengan sihir ini susah mau dicari pelakunya. Maka ini bahaya yang sangat besar kalau tidak diberantas. Amalia sihir. Menjadi orang-orang yang teraniaya. Bayangkan sebelum meninggalnya tersiksa dulu ya. Di dalam perutnya ada pakunya, ada siletnya. Rasanya seperti apa sebenarnya? Ada ularnya. Bayangkan seperti apa sakitnya. Benar-benar menyiksa. Kalau pembunuhan secara dolar, mungkin orang datang bunuh selesai. Kalau sihir benar-benar kejam, sebelum meninggal tersiksa dulu, bahkan berapa bulan, bahkan bertahun-tahun. Tidak tahu penyakitnya, lama-lama yang terkena sihir ini ya, badannya kering terus sampai hitam bertahun-tahun seperti itu, akhirnya meninggal. Ini kekejaman dari apa? Perbuatan sihir seperti ini. Ya seperti ini kalau tidak diberantas secara syar'i, yang merugikan sekali. Lebih kejam daripada pembunuh orang. Mau diusir di mana, mau dideteksi di mana. Kemudian kerusakan yang lain dengan sihir ini, berapa banyak orang mengambil harta orang lain dengan batil, dengan cara-cara batil, dengan sihir, dengan memelihara setan. Memelihara tuyul, ngambilin uang per orang di suatu daerah. Atau yang lebih tinggi lagi, buta hijau. Ini tingkatnya sudah tinggi, yang diambil juga besar. besar lagi kalau memelihara jenglot. Ini juga amal yang sihir dan setan. Sekali mengelola uang bisa sampai satu kontainer penuh dengan uang. Dan tentunya ini bukan hanya mengambil saja. Dengan adanya dia mendapatkan uang yang banyak, tentunya dia berusaha untuk mengorbankan orang lain menjadi mangsanya para setan. Dan yang sebenarnya tidak bisa dibaca oleh pemerintah. Dibaca mau bagaimana? Polisi tidak tahu. Mau ditangkap buktinya mana ya? Tidak ada buktinya. Apa mau nyekel apa toyol? Tidak mungkin. Tidak ada buktinya secara hukum pemerintah. Tidak ada buktinya. Yang seperti ini benar-benar sangat berbahaya kalau benar-benar marah. Bahaya. Bertafrik baina mati wa zaujin. Dan dengan sihir ini akan memporak-porandakan keluarga-keluarga kaum muslimin. Bercerai belai, istri dan suami menjadi berpisah. Pisahnya jadi istri dan suami, akhirnya akan apa? Menjadi kacau, anaknya menjadi kacau. Sedangkan negaranya adalah apa? Negaranya terdiri dari keluarga. Negara yang kuat berarti apa? Terdiri dari keluarga yang kuat. Kalau negaranya, keluarganya ini sudah rusak, maka negaranya seperti itu juga. Karena keluarga ini cermin dari negara. Dan keluarga ini cermin dari orang-orangnya. Kualitas penduduknya. Kalau seluruh keluarga ini rusak karena sihir, bayangkan jadi apa keluarga ini dalam keluarga rusak semua gara-gara sihir, jadi berantakan masa depan negara. Gimana seperti ini, generasinya rusak semua. Tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak usah diserang oleh orang lain, dibiarkan sudah hancur sendiri keluarga yang negara yang seperti ini. Tidak usah diserang dengan musuh yang ada di luar sana. Namun kalau keluarga ini keluarga yang kuat, keluarga yang berpegang teguh dengan al-haq, dengan kebenaran, maka kualitas negaranya akan kuat. Kenapa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan berkah, terhindar dari kejelekan-kejelekan. Sehingga yang namanya sihir benar-benar merusak sekali. Karena yang berperan adalah setan. Tidaklah setan itu mengingat kecuali kecelakaan manusia di dunia dan di akhirat. Walaupun seandainya setan ini dia membantu di dunianya, sebagian memandang bermanfaat, tidak bermanfaat. Bahkan tidaklah setan itu menyisakan kecuali apa? ingin bahwa manusia itu celaka di dunia dan di akhirat. Di dunianya celaka, juga di akhirat. Kalau dia jadikan kayanya sementara saja, dan akhirnya nanti dia juga dijadikan apa? Dijadikan korban sendiri oleh para setan. Setelah dia, dia mengorbankan saudara-saudaranya buat setan. Sehingga musuh yang sangat berbahaya ini benar-benar sangat sulit kalau ini meraba. Kenapa? Ya, aparat nggak bisa mengatasi seperti ini ya. Mau pakai tank, mau pakai panser, mau pakai tembak, nggak bisa. Kalau penjahat jelas, ya, terbangkan satu regu. Oh, lari ke hutan, kerja di hutan, tembak-tembak, selesai ya. Kalau ini susah. Padahal kerusakannya lebih besar daripada orang-orang yang ditimbulkan orang secara dohir. Karena tersembunyi justru apa? Justru mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Di sana, di sini, mengobrol warga, mengambil harta sana sini, membunuh sana sini dengan tidak ketahuan. Sampai para dokter itu juga angkat-angkat kalau sudah penyakitnya seperti ini, tidak bisa mengatasi. Sangat bahaya dan parah penyakit sihir. Jalallahu lahu ilajan syafian istiqsali jumlatan wahidah. Maka Allah SWT menjadikan obat yang paling mujarab manjur untuk apa? Memberantas penyakit yang satu ini dengan apa? Bikot risahir, dengan dibunuh. Dihukum apa? Membunuh para penyihir tersebut. Hatta yastaqimal mustana bi fadailihi wa taharati wa istiqamati, sampai masyarakat bisa tegak, bisa aman dari perbuatan mereka. Kenapa? Karena keutamaan syarat Islam, kesucian Islam, dan mendirikan syarat Islam ini mendapatkan kemasyarakatan yang sangat besar. Sehingga termasuk orang-orang yang belajar agama, otomatis dia akan apa? Menjauhi perbuatan yang jelek ini, sihir. Sehingga termasuk dari jerat-jerat setan. Tatkala seseorang belajar Islam, namun dia malah mendekat kepada ilmu-ilmu seperti ini, ilmu sihir, ilmu klenik. Katanya belajar Islam, mondok di pondok pesantren, akhirnya ternyata malah jadi apa? Tukang sihir. Maka ini jalan-jalan yang ditempuh, dibelokkan oleh para setan. Maka kalau seperti keadaannya, ketahuilah bahwasanya belajar Islam tidak seperti itu. Akhirnya meninggalkan syarat Islam, kemudian mengambil ilmu sihir. Awalnya memang dia belajar syariat, sholat. Setelah lama, setelah tinggi, namun apa berbelok menguasai ilmu sihir, ilmu klenik. akhirnya apa? Menjadi tukang sihir. Sehingga kewajiban kepada kaum muslim untuk berhati-hati mengambil ilmu agama, berhati-hati jangan sampai mengambil agama, belajar agama ternyata malah terjatuh kepada penyakit yang lebih parah lagi. Kalau dia dulu sebagai orang yang bodoh, dia tidak macam-macam, ya. Tidak tahu apa. Amalannya biasa-biasa saja sebagai orang-orang biasa kaum muslimin. Namun tatkala dia belajar Islam, ternyata melenceng dan jauh. Justru dia akan memadzoroti muslimin yang lainnya. Di masyarakat katanya orang alim, ternyata apa? Ini menebarkan ilmu sihir. Sehingga kita patut berhati-hati dari jebakan-jebakan setan yang demikian. Kalau seseorang merusak keluarga orang lain, mudah diatasi. Oh, si A itu yang merusak. Segera ditangkap, dinasihati, atau di. Tapi kalau yang sudah yang berperan di setan, mau diapakan? Mau ditangkap setan? Sehingga bahaya sihir itu dengan bahaya yang sangat besar. Dan tidaklah sihir itu biasa diatasi kecuali dengan apa? Kecuali dengan sunnah, kecuali dengan syariat, kecuali dengan tauhid yang benar. Tidak dengan itu semua tidak akan bisa diatasi. Karena yang bisa mengendalikan, yang bisa mencegah perbuatan para setan adalah siapa? Pertolongan Allah SWT. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah tentunya akan ditolong oleh Allah SWT. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah tidak akan bisa terpengaruh dengan para jin dan syaitan dan sihir. Dilindungi oleh Allah SWT. Dan dia mengetahui tentang trik-triknya, berbagai macam ragam jenis sihir, perdukunan, kodam, bantuan para syaitan. Dia akan menjauhi, karena adalah dosa besar dan akan mengantarkan kepada kekafiran, kesyirikan, keluar dari agama, menjadi hamba para syaitan. Kala syarih rahimahullah al-fa'id, faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimu ta'allam syirhi wa ta'limihi. Haramnya belajar sihir dan mengajarkannya. Saya dulu punya teman belajar di suatu pondok pesantren. Lalu dia keluar, ternyata menguasai ilmu-ilmu tertentu, ilmu pamacan, tersebut dia keluar dari pondok dan akhirnya jadi penjahat, jadi maling, jadi pelontolannya maling. Jadi pondok pesantren. Dan bukan ini saja pengalaman, masih ada yang lain. Ini karena salahnya belajar agama, akhirnya terjatuh ke dalam kejahatan. Namun saya kenalan orang ini juga pindah, dia keluar dari pondok yang dia belajar ilmu-ilmu seperti itu, ilmu-ilmu setan. Dia menceritakan pengalamannya, pekerjaannya nyabu, maling, keluar penjara, keluar masuk penjara. Hasil didikan dari sebuah pondok pesantren. Hasan Yahadus Syahri Qatluhu, hukuman bagi para penyihir adalah dibunuh. Ini hukuman secara syarat Islam, dan yang menegakkan adalah pemerintah Islam, bukan perorangan atau kelompok-kelompok tertentu. Ini yang menjadi catatan yang sangat penting, karena menegakkan hukumnya adalah pemerintah. Tentunya kalau sudah di tangan pemerintah, pemerintah sudah punya perangkat yang banyak dan besar, yang memadai, dan tidaklah pemerintah memasukkan suatu perkara kepada seorang yang di bidang sudah melalui proses yang panjang. Nah, kalau rakyat menghukumi sendiri, akhirnya ya kacau. Belum sudah ditangkap, kemudian main hukum sendiri. Lama-lama tuduh menuduh tanpa bukti, akhirnya terjadi kerusakan. Munasabatul hadis li bab kesan hadis ini terhadap bab haitsu dalalatul hadis ala uqubatis sahir biqatli wa ala tahrimis sihr, di mana hadis ini menunjukkan tentang hukuman bagi para penyihir yaitu dengan dibunuh, dan hadis ini menunjukkan atas haramnya sihir dengan berbagai cara dan bentuk dan warna. Li'anahu mabnahu anah syirki, dimana hadis ini mengharamkan belajar ilmu sihir dan mengamalkannya dan mengajarkannya, karena ilmu sihir ini dibangun dengan fondasi kesyirikan dan kekufuran. Kalau seandainya sihir ini tidak membahayakan, misalnya saja orang belajar sihir hanya ingin apa? Ya, untuk main-main saja misalnya. Bisa ini, bisa itu, bisa apa? Menggunakan besi. Ini sudah cukup bagi pelakunya apa? Menghantarkan dirinya ke dalam pembinasan apa? Masuk ke dalam kesirikan, adalah kekafiran, bersekutu dengan para jin dan setan, menjadi budak-budak dia. Nah, tidaklah bisa seorang ini mengamalkan sihir kecuali apa? Dia menghamba pada para setan, melakukan apa yang diminta oleh para setan, persyaratan-persyaratan yang diujukan oleh para setan. Dan tidaklah setan itu memberikan manfaat, bahkan mereka tentunya akan menggelincirkan manusia ke dalam jurang kehancuran di dunia dan di akhiratnya. Qala Malik rahimahullahu taala wa fi sahih Bukhari an Bajalah ibni Abdah qala kadzaba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anni qatala kulla sahirin wa sahirah wa qala faqatalna salata sawahir wa saha an Hafsah radhiyallahu anha radhiyallahu anha annaha amarat fi qatli jariyah laha sahiratha faqutilat wa kadzalika sahaan junduk wa qala Ahmad an salasati an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Bukhari dari sahabat Bajalah bin Abdah radhiyallahu anhu, dia berkata Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan hukum, yaitu ba'anik tuluk ula sahirin wa sahirah, menganjurkan untuk memerintahkan untuk membunuh seluruh para tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Orang maka junduk Bajalah berkata fakotana salah sesawahin, maka kami berhasil membunuh 3 tukang sihir. Wasahahan Hafsah, dan juga hadis sahih. Hadis ini hadis Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha, bahwasanya Hafsah pernah memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya karena telah menyihir dirinya. Sehingga budak perempuannya dibunuh karena telah menyihir tuannya. Dan begitu juga hadis yang sahih dari Jundub, dan juga berkata Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat ini dari 3 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat-riwayatnya adalah sahih dan kuat tentang apa? Tentang metode pelaksanaan syariat Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu terhadap para penyihir. Munasabatu hadhihi asal bab, asal terhadap bab. Awradal musannif rahimahullah hadhihi asal fil bab liyubayyin lana anna ra'ya sahabat al-mazkurin kuna fis sahir wa annahu yuqtalu haddan. Di mana para ulama rahimahullah membawakan asar-asar ini di dalam bab untuk menerangkan kepada kita bahwasanya pendapat para sahabat yang telah tersebut terhadap perkara sihir nyihir, bahwasanya orang tukang sihir ini dibunuh sebagai bentuk hukuman secara syar'i. Yang mana boleh? Ya setan. Dengan perantara setan. Seperti manusia. Manusia membunuh manusia dengan apa? Dengan pedang, dengan senjata tajam, dengan tembak. Jin juga bisa membunuh manusia. Sehingga kita harus membentengi diri ya, betul. Bagaimana caranya untuk membentengi diri dari santet atau sihir, Pak? Di antaranya amaliah Rasulullah SAW yaitu mengamalkan zikir pagi dan petang. Mengamalkan zikir pagi dan ada yang bawa Islam Muslim. Ada buku khusus zikir-zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pagi dan petang. Ini diamalkan setiap hari pagi dan petang. Insya Allah tidak akan kena sihir santet. Tidak akan kena. Saya pernah membaca buku, Pak. Yeah. Bahwa turunnya surat An-Nas dan Al-Falaq itu ketika Rasulullah disahkan orang Yahudi atau disihir orang Yahudi. Kemudian saya ceritakan kepada seseorang, dia malah kok ngerti kok kena santet. Itu ya benar saya atau mereka, Pak? Memang benar, Pak, Rasulullah SAW itu kena sihir. Betul. Dan yang meruqyah adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Betul. Sampai apa? Rasulullah SAW itu merasa dia itu berkata-kata berbuat-buat, tapi dia berkata-kata dan tidak berbuat. Dan ini apa? Riwayat itu apa? Untuk memberikan syarat kepada kita, contoh kepada kita bagaimana agar kita terbimbing kalau seandainya terkena sebagaimana yang mengenai Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Setiap apa? Setiap sholat. Kemudian zikir-zikir pagi dan petang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu cara-cara yang ditentang oleh umatnya untuk membantengi dirinya dari pengaruh-pengaruh sihir dan setan. Itu enggak menyalahi syariat. Kemarin saya ngaji sama Pak Ustaz Sabidis bahwa setelah sholat itu zikirnya hanya subhanallah 33 kali, kemudian Allah Akbar dan itu 33 kali, Pak. Untuk tambahan ini berarti tidak disyariatkan gitu. Kalau membaca yang lain setelah habis sholat kecuali zikir umum gitu. Itu bagaimana, Pak? Seandainya kita habis zikir kepada Allah, alhamdulillah mau bakat 33 kali, kemudian bisa ditambah yang lain, itu termasuk ada tuntunan atau tidak? Ya mah di sana banyak riwayat yang lainnya. Memang kalau kita belajar fikih dari sana ada khilaf, banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat. Ini kalau belajar fikih seperti itu. Kadang-kadang bingung, Pak. Iya. Ada riwayat-riwayat yang apa menyatakan membaca ayat kursi. Kemudian Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas. Kalau kita belajar begini ya seperti banyak khilaf di antara para ulama karena perbedaan istimbat dan perbedaan menghukumi suatu hadis. Bisa menyalahkan pendapat yang seperti itu tidak salah, ya kan? Tinggal kita nilai itu lah, cacat yang ini atau cacat yang ini itu juga. Sehingga apa kita dituntut untuk belajar, untuk belajar. Fikih mah banyak, kita tidak menyalahkan seperti itu. Itu pendapat. Kalau tetapi itu Pak Abdullah lagi kemarin itu cuma menjelaskan tentang kaidah-kaidah. Kalau katakanlah tidak setelah sholat itu contohnya tasbih 33 kali, takbir 33 kali, takbir 33 kali. Itu contoh saja. Apakah yang 306 kali itu lebih baik daripada tasbih? Jadi tidak menghilangkan zikir yang apa membaca ma'udzubillah atau membaca qulhu atau membaca ayat kursi, salah tidak seperti itu. Cuman contoh man itu Jamal, ngambil dalam Jamal. Contoh tentang kaidah, apa itu ini menyalahi syariat atau tidak? Tidak menghilangkan biar pulau berbicara berbicara. Saya kira seperti itu juga. Sebenarnya memang banyak riwayat. Setelah sholat itu membaca ayat kursi, kepala kursi anas. Ada kejanggalan yang benar mana gitu. Kok harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Itu kabul 33 kali tanpa ada tambahan. Kalau ada tambahan berarti tidak sesuai dengan perintah Rasul. Sama saja karena tambahan itu kan tidak dari tidak diajarkan Rasul. Tambah 1000 tambah 3000 itu kan tidak. Jadi berarti kan secara umum ada tambahan. Itu loh yang kita harapkan. Kalau perintah Rasul kan 33 kali. Kalau ditambah 1000, 3000 itu kan secara hari. Nah, itu berarti kalau saya hukumkan kalau ada tambahan misalnya kulwawa pakat pulang berana berarti kan tidak sesuai dengan perintah Rasul. Cuma ada tole ya. Sabar ya, sabar. Terkait yang tadi orang yang terbunuh dengan sihir, itu ketika bisa di hari kisah, apakah ada sistem yang tuntut-tuntut karena itu? Betul. Sehingga termasuk penyihir ini nanti dosanya besar. Kalau otomatis penyihir apa yang mau diandalkan dari amalannya? Amalannya batil. Kalau nanti dituntut dia tidak bisa memberikan amalan kebaikan, maka apa? Setiap orang yang didolimi apa? Kejelekannya dosa-dosanya diberikan kepada ahli sihir. Ini kamu, dosa saya PN, sini dosanya PN, ditumpukan kepada tukang sihir. Termasuk yang memerintahkan juga tadi kan? Iya jelas. Karena orang sihir tidak akan menyihir kecuali ada yang memerintahkan. Kalau tuyul itu bisa ditangkap, bisa diadili, ini lebih mudah. Namun ini susah mau menangkap yang ingin setan mau ditangkap. Kalau di Eropa ada tuyul, adanya berapa? Cuma beda namanya saja. Apa jaganya sama? Kalau setan yang merubah dirinya sebagai makhluk-makhluk tertentu. Kita dulu, bosan.